Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita mengambil asar berkaitan dengan fatwa Imam Malik seputar beberapa perawi hadis yang ditanyakan kepada beliau, yang beliau tegaskan keadaannya bahwasanya mereka laisu bithiqat. Nah, lima perawi. Siapa saja itu? Lima perawi tadi, Kashwi. Yang pertama, Muhammad bin Abdurrahman. Yang kedua, Saleh Maulat Tawamah. Yang ketiga, Abul Huwairits. Yang keempat, Syu'bah, yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzib. Syu'bah bin siapa yang dimaksud? Syu'bah Ibni Dinar. Naam. Al-Hashimi. Syu'bah bin Dinar Al-Hashimi. Karena jangan sampai keliru dengan Imam Syu'bah. Terus yang kelima, Sayyid Haram Ibnu Utsman. Dari asar ini juga, ikhwan, kita mengambil faedah berkaitan dengan prinsip Imam Malik dalam masalah apa? Perawi. Dalam menulis perawi, apa prinsip beliau? Ibrar. Nah, tidak mengambil dan tidak menulis hadis kecuali dari perawi yang thiqat. Maka ini faedah juga, bahwasanya perawi-perawi yang ditulis oleh Imam Malik berarti di sisi Imam Malik adalah apa? Thiqah. Ya, perhatikan di sisi Imam Malik. Apakah kemudian langsung dihukumi? Berarti dia itu thiqah? Endang alif. Tidak. Lalu bagaimana? Baik. Kita katakan memang itu thiqah di sisi Imam Malik. Kalau dicocoki oleh para imah yang lain, maka jelas kesikohannya. Akan tapi ketika terjadi khilaf, ada yang menyelisihi Imam Malik dalam ta'dil perawi, di mana datang jarah terhadap perawi tersebut, maka disitulah kemudian dijalankan kaidah-kaidah dalam jarah wa ta'dil. Taim. Sekarang kita ambil asar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani al-Fadl ibn Sahl al-A'raj al-Baghdadi. Salah seorang dari guru Imam Muslim rahimahullah. Qala haddatsani Yahya ibn Ma'in. Nah, ini baru kita sampai atau mendapati dalam sanad Imam Muslim rahimahullahu taala penyebutan Imam Yahya ibn Ma'in, yang digelar ya ikhwan dengan Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Dan pada biografi Imam ini, ikhwan, ada beberapa faedah penting seputar himmah dalam menuntut ilmu. Kita baca sekilas. Karena sangat sering kita lewati perkataan-perkataan beliau dalam apa? Dalam biografi para perawi hadis, karena beliau memang rujukan. Nah, menjadi rujukan fatwa dalam jarh wa ta'dil. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya para a'immah, para ulama ahli hadis banyak, tapi yang memang betul-betul Allah berikan kemampuan dalam jarh wa ta'dil tidak semuanya. Tidak semuanya. Nah, karena menghafal nama, ikhwan. Kita sendiri menghafal nama, apalagi keadaan-keadaannya itu sulit. Lebih mudah menghafal matan, matan hadis, ya kan? Kita kadang matan hadisnya ingat, perawi saja, sahabinya saja bolak-balik, ya kan? Dan mereka, subhanallah, ya matannya, ya sanadnya, ya keadaannya, mereka teliti. Orang per orang diteliti. Bahkan sebagiannya mengecek langsung. Kemudian menelaah semua hadis-hadisnya. Apakah hadis-hadisnya mustaqim, hadisnya lurus sesuai dengan para perawi tsikah yang lain atau ada yang nyeleneh. Maka, nah, sungguh jasa mereka, ikhwan, para imah tersebut, baik jasa yang sangat besar. Rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Dan itu memang ya hibah dari Allah, kemampuan-kemampuan yang demikian hibah dari Allah. Seperti Imam Az-Zahabi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau kita perhatikan, seakan-akan umat ada di depannya, kemudian dia hukumi fulan dhaif, fulan thiqah, fulan hafalannya kuat. Nah, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang seperti itu sangat sulit. Nah, dan di antara yang menunjukkan semangat dari Imam Yahya bin Ma'in di awal menuntut ilmu, ikhwan, yaitu yang dikatakan oleh Ibnu Adi dari Syekh beliau, kana Ma'in ala kharajir ra'i fa khalafa li ibnihi Yahya alfa alfi dirham wa khamsina alfi dirham fa'anfaqahu kullahu 'alal hadith. Nah, jadi Yahya bin Ma'in memang dari keluarga orang tua yang berada. Ayah beliau Ma'in, nah, ketika meninggal, beliau meninggalkan untuk sang putra, yaitu Yahya, alfu alfi dirham. Seribu-seribu dirham, berapa berarti? 1 juta dirham zaman dulu ini. Nah, 1 juta dirham dan 50 ribu dirham. Berarti 1 juta 50 ribu dirham. Jumlah yang sangat banyak pada masa itu. Fa'anfaqahu kullahu 'alal hadits, maka semua itu beliau apa? Beliau infakkan, yaitu beliau gunakan untuk menuntut ilmu hadits. Karena memang belajar, kawan, butuh modal. Belajar butuh biaya, dan para a'immah dulu mereka mencari ma'isyah, dan sebagiannya ini yang diberi kemudahan dengan warisan banyak, ya tinggal apa, gunakan saja, gunakan warisan dari orang tuanya untuk belajar, dan itu sebaik-baik penggunaan sehingga tidak apa, tidak tersia-siakan sedikit pun dari harta peninggalan orang tuanya. Sehingga Yahya bin Ma'in, ikhwan, juga dikenal dengan peninggalan kitab dan tulisan-tulisan yang banyak. Jadi apa? Kitab-kitab riwayat hadis beliau. Karena memiliki modal, punya enam hal untuk beri kertas, untuk beri enam tempat penyimpanan kitab. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ibn al-Madini, ma'a'lamu ahadan kataba ma kataba Yahya Ibn Ma'in. Aku tidak mengetahui seorang pun yang menulis sebagaimana nama Yahya Ibn Ma'in nulis. Dari sini juga kita ketahui, ya kawan, bahwasanya seorang walaupun memiliki hafalan, tapi jangan mengandalkan ketika mendapatkan faedah, mendapatkan suatu nama ilmu, kemudian dia biarkan lepas tanpa dia catat. Nah, karena memang mengikat ilmu, mengikat faedah dengan tulisan itu merupakan metode para salaf dalam belajar. Memang di sana ada para imam akhwan yang Allah berikan hafalan yang luar biasa, mendengar tidak pernah lupa, sehingga tidak pernah menulis, sebagaimana yang terjadi pada siapa? Qatadah. Sejak awal lahir sudah buta, tapi Allah berikan anugerah berupa hafalan yang sangat kuat, tidak mendengar satu hadis kecuali langsung hafal dan tidak pernah lupa. Ini tentunya keutamaan dari Allah, tapi yang seperti itu sedikit. Adapun para imam yang lain, mereka menghafal tapi juga menulis. 6. Dan peninggalan beliau, ikhwan, dari sisi yang dituliskan sebagaimana disebutkan oleh Saleh Jazrah, ذكر لي أن يحيى ابن معين خلف من الكتب لما مات 30 قمطرا و20 حبا. Disebutkan kepadaku bahwasanya Yahya ibn Ma'in meninggalkan kitab-kitab enam ketika beliau wafat 30 qimatra. Enam al-qimatru, ikhwan, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyimpan, ya, yang di situ disimpan kitab-kitab. Mudahnya mungkin seperti peti-peti. Jadi beliau meninggalkan 30 peti berisi apa? Kitab-kitab catatan beliau. Wa isyrina hubban, dan 26 hubban, yaitu al-jarrah, yaitu tempat juga, tapi di bawah kimater dari sisi besarnya. 6. Ini pada masa itu, ikhwan, di mana penulisan, kemudian alat-alat untuk apa menulis masih sulit. Masih berupa terkadang dengan apa? Lempengan-lempengan kayu. Nah, terkadang dengan yang lain. Demikian pula dari sisi tinta. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah himmah yang luar biasa. Nah, semangat yang luar biasa dalam menulis dan dalam apa menelaah ilmu. Karena memang di antara metode untuk menguatkan ilmu adalah dengan ditulis berkali-kali. Dan ini yang menjadi prinsip Yahya ibn Ma'in sebagaimana dalam riwayat Ad-Duri. Nah, dari Yahya ibn Ma'in, "Lau lam naktubil hadith min thalathina wajhan ma aqalnah." Kata beliau, seandainya kami tidak menulis hadis dari apa 30 wajah, yaitu 36 sisi. Jadi satu hadis belum mencari jalan sampai 30. Nah, kata beliau, kalau kami tidak menulis hadis satu hadis dari 30 wajah, maka kami tidak akan memahaminya. Dalam artian, nah, untuk mengecek keabsahan suatu hadis sampai seperti ini. Nah, 30 dicari 30 wajahnya, 30 sisi mencari perawi yang lain, tidak mencukupkan dengan satu saja, sehingga betul-betul tahu hadis ini sahih dan juga betul-betul mengetahui maknanya. Kenapa? Karena terkadang pada satu hadis, nah, dengan riwayat yang lain ada tambahan lafad atau ada lafad yang berbeda tapi memiliki makna yang sama sehingga memperjelas. Baik. Dari sini pula, ikhwan, butuh seorang talib memiliki himmah untuk apa? Untuk juga menelaah masail tidak hanya dari satu sumber. Nah, permasalahan apalagi masalah-masalah khilafiyah, berusaha untuk merujuk pada kitab-kitab yang memaparkan permasalahan-permasalahan khilaf. Yang tentunya hal tersebut ditempuh oleh talib setelah memiliki dasar-dasar, sehingga tidak bingung malah. Sehingga jalan menuntut ilmu itu panjang. ya panjang ikhwat. Karena itulah butuh himmah. Walaupun seorang seumur hidup belajar, nah, maka belum bisa untuk menguasai ilmu secara keseluruhannya. Makanya dibutuhkan di masa-masa seorang duduk di markis ilmu, di pondok-pondok, untuk memanfaatkan waktu yang ada, mengambil apa alat-alat untuk dia bisa apa berkembang. Karena tidak mungkin nah, seseorang seterusnya semuanya berada di pondok terus, tidak mungkin. Mesti ada waktu untuk seorang pulang, ada waktu seorang untuk terjun ke masyarakat berdakwah. Maka itu harus terpatri pada diri apa penuntut ilmu, ada amanah dakwah, ada tanggung jawab dakwah di pundak-pundak kalian. Nah, sehingga butuh belajar dengan sungguh-sungguh. Ambil nah, bagi pokok-pokok ilmu, nah, alat-alat ilmu, sehingga dia bisa berkembang. Nah, bisa berkembang ketika di rumah dia bisa menelaah sendiri, mengembangkan ilmu yang telah dimiliki. Ini yang diharapkan, akhwan. Dan ini namanya apa? Berhasil. Punya hasil dalam belajar. Nah, tidak ketika pulang malah terus berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, hilang. Tidak. Nah, karena kita belajar din, bukan apa sebagaimana anak-anak sekolah belajar setelah selesai ujian, dapat ijazah, sudah selesai. Nah, taib. Tadinya belajar mulai dari matematika, fisika, setelah kerja jadi penjaga toko, sudah selesai. Nah, misalnya. Enggak kepake. Teori fisika, teori apa-apa yang lain. Nah, tapi ilmu din, ilmu agama antum pakai terus. Nah, dipakai terus. Nah, makanya di seorang belajar di ma'had-ma'had syar'i, ma'had ahli sunnah, anggap itu semuanya apa satu ma'had. Sehingga ketika seorang belajar, bukan kemudian setiap belajar mengawali dari awal. Setiap mungkin dia berada di ma'had yang lain, mulai dari awal lagi. Tapi harus apa? Harus berkembang, bertambah. Demikian pula ketika telah apa? Keluar, pulang, minimal seorang menjaga. Menjaga ilmunya dan beramal. Itu kadar minimal keberhasilan. Ketika apa? Ilmunya terjaga. Karena ilmu itu anugerah. Seorang akan dibangkitkan kelak bersama ilmunya. Seorang alim akan dibangkitkan di hari kiamat ya dengan membawa ilmunya. Karena dengan ilmu ini juga salah satu apa hal yang menentukan tinggi rendahnya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu masa depan yang sebenarnya. Ya masa depan yang sebenarnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu berderajat-derajat. Maka ijtahidu ikhwan dalam menghafal ayat demi ayat. Tidak apa mengenal umur. Tidak mengenal saya sudah menikah, saya sudah punya anak. Jangan. Kita butuh himmah yang kuat. Butuh apa? Semangat yang kuat. Untuk apa? Untuk masa depan kita semua. Yaitu masa depan kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin ketika diperintah oleh Allah Iqra warattil. Iqra warqa. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Diperintah untuk apa? Baca, naik. Naik terus. Nah, disuruh naik ke tingkatan-tingkatan di atasnya. Baca sebagaimana engkau dulu membaca ketika di dunia. Membaca Al-Quran. Karena akhir kedudukanmu, puncak yang engkau dapat dari kedudukan tersebut adalah di akhir ayat yang engkau baca. Maka para ulama berdalil dengan hadis ini ikhwan tentang keutamaan hafizil Quran. Keutamaan seorang yang apa? Menyempurnakan naam hafalan Al-Quran. Karena dia adalah apa? Mengkhatamkannya. Maka ini butuh himmah. Butuh apa? Himmah. Dan juga butuh naam banyak-banyak berdoa agar diberi taufik. Bisa apa? Bisa mengkhatamkan hafalan Al-Quran dan menjaganya. Sehingga dada diisi dengan Al-Quran, bukan diisi dengan yang lainnya, dengan nyanyian-nyanyian atau hafalan-hafalan yang tidak bermanfaat dari perkara-perkara duniawi. Maka sungguh kalau seorang menyadari keutamaan ini, maka tidak ada kecuali bersyukur dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan di jalan tersebut. Nah, ini dulu para a'immah ketika fasilitas sangat kurang, tapi mereka memiliki himmah yang luar biasa. Nah, biaya harta yang dimiliki dicurahkan untuk belajar. Bukan apa? Kebalikannya, meninggalkan belajar, nah, dengan alasan untuk mencari perkara-perkara duniawi. Karena hakikatnya tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan antara ilmu din dengan mencari ma'isyah. Bi'idnillah, seorang kalau jujur dalam niatannya, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa menggabungkan antara keduanya. Karena yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang memiliki niatan yang bagus dan tekad yang tulus dalam upaya memahami agama Allah. Nah, sebagaimana dulu para imam dalam kefakiran mereka, sebagian mereka sangat fakir, sampai menjual ketel orang tuanya demi bisa beli kertas, biar bisa beli tinta, jual ketel. Nah, sebagian kita jual kitab untuk beli makan. Nah, ini kebalikannya. Nah, misal saya jual kitab untuk beli baju, jangan. Nah, mereka menjual baju dijual kalau lagi butuh kertas. Nah, dan alhamdulillah kemudahan banyak pada kita. Nah, tinggal memperkuat semangat dan juga himmah diiringi dengan doa. Taib. Dan masih berhubungan dengan biografi Yahya bin Ma'in ini, ada faedah bagus dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kata beliau, yaitu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, intahal ilmu ila arba'ah. Taib, berujung ilmu pada 4 imam, ikhwan. Pada zaman itu Abu Bakar ibn Abi Syaibah asraduhum lah, wa Ahmad afqahuhum fi, wa Ali ibn al-Madini a'lamuhum bih, wa Yahya ibn Ma'in aktabuhum lah. Taib, berpuncak atau berujung ilmu pada 4 orang imam. Yang pertama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah asraduhum lah, yaitu imam yang paling runtut dalam menyebutkan ilmu-ilmu asrad, yaitu dia kalau menyebutkan rentet, dalam artian sangat bagus, cepat. Sebagaimana kita lihat dalam musannaf beliau, musannaf ibnu Abi Syaibah merupakan rujukan akhwan dalam asar-asar. Kemudian yang kedua Ahmad afqahuhum fi, Imam Ahmad yang paling faqihnya dari kalangan mereka dalam sisi ilmu. Kemudian Ali ibn al-Madini a'lamuhum bi. Ali bin Madini yang paling berilmu di antara mereka. Kemudian yang keempat, Yahya bin Ma'in aktabuhum lah. Yahya bin Ma'in yang paling banyak menulis ilmu. Ini tentunya akhwat sesuai dengan apa yang diketahui oleh Al-Qasim bin Salam dan yang masyhur di masa itu. Dan pada sebagian riwayat dikatakan a'lamuhum bi sahihihi wa saqimihi Ibnu Ma'in. Yang paling berilmu tentang kesahihan dan kedhaifan hadis adalah Ibnu Ma'in. Baik. Ini deretan para a'immah mutaqaddimun yang memang ngambil rujukan akhwan dalam ilmu hadis. Ketika menyebutkan urut rentet yang paling bagus Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ketika mengambil istimbat fikih yang paling bagus Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian yang paling berilmu tentang ilal-ilal, tentang cacat-cacat hadis adalah Abu Ibn al-Madini. Ya, Ali Ibn al-Madini, guru Imam Bukhari. Kemudian yang paling banyak dalam menulis juga apa? Mengetahui kesahihan dan kedhaifan adalah siapa tadi? Yahya Ibn Ma'in rahimahullah ta'ala. Qala haddatsana Hajjaj, menyampaikan kepada kami Hajjaj, maksudnya Hajjaj bin Muhammad Al-Misisi Al-A'war. Thiqatun Thabtun. Cuman sayang ikhwan, di akhir kehidupannya beliau mengalami ikhtilat, tercampur hafalannya. Tayyib, ketika sampai di Baghdad sebelum wafatnya beliau. Dari sini kita ketahui betapa banyaknya atau betapa pentingnya ikhwan berdoa minta apa? Perlindungan dari su'il kibar, dari buruknya masa tua. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dulu banyak ikhwan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari haram. Nah, dari kepikunan, juga dari apa? Buruknya masa tua. Dan ini contoh untuk kita semua, karena apa? Di masa-masa ketuaan, seorang tidak mengetahui bagaimana keadaannya. Dan juga mesti melemah. Dan banyak yang mengalami kepikunan. Dan seorang kalau sudah pikun, tentunya apa? Haibahnya sangat turun, ya kan? Seorang kalau pikun, ya terkadang ditertawain oleh anak-anak kecil. Nah, karena kepikunan. Dan ini tentunya apa? Tentunya dalam kondisi yang kembali kepada kehinaan. Makanya di antara doa adalah apa? Meminta perlindungan dari ardhalil umur, juga su'il kibar. Nah, dari al-haram. Makanya doa-doa tersebut dihafal, dibaca. Dan juga di antara yang disebutkan oleh para ulama, hal yang menjadikan seorang terjaga di masa tuanya, sebabnya ya tadi, dengan mengisi hatinya dengan hifdzul Quran. Nah, dan hubungan baik dengan Al-Quran termasuk hal yang menjaga akal, kan? Akal terjaga biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itulah, terkadang kalau kita mengalami penurunan dan menjauh dari Al-Quran, biasanya ada kegersangan dalam hati atau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga terasa kok berat. Kita mau murojaah, mau membaca kok terasa berat, maka butuh dibersihkan, ada sesuatu yang kotor. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Amirul Mukminin Utsman Ibn Affan rahimahullah ta'ala. lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an. Tidak akan pernah kita merasa puas dalam artian bosan dari Al-Qur'an kalau hati-hati kita ini bagus, hati-hati kita ini bersih. Qala haddatsana Ibnu Abi Dzib an Syurahbil Ibnu Sa'ad. Telah menyampaikan hadits kepada kami Ibnu Abi Dzib dari Syurahbil bin Sa'ad wa kana muttahaman. Dan adalah beliau itu atau dia ini Syurahbil bin Sa'ad seorang yang muttaham, yang tertuduh dengan kedustaan. Baik. Syaih dari asar ini ikhwan yaitu apa? Yaitu penjelasan tentang derajat Syurahbil Ibnu Sa'ad. Nah, Abu Sa'ad Al-Khutami Al-Madani dikatakan beliau meriwayatkan dari beberapa sahabat diantaranya Abu Hurairah dan Abu Sa'id, juga dari Al-Hasan Ibn Ali. Taib. Dan Syurahbil bin Sa'ad ini juga yang pernah ditanyakan kepada Imam Malik tentangnya dan dikatakan laisa bithiqah. Baik. Demikian pula Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bi syai' dhaif. Nah, dia seorang yang lemah. Walaupun pada beberapa cabang ilmu ikhwan beliau dikenal memiliki keluasan seperti dalam ilmu maghazi berkaitan dengan sejarah perang-perang dan tentang apa deretan para sahabat-sahabat yang masuk dalam perang Badar. Taib. Dan kesimpulan tentang beliau ini disebutkan oleh Imam Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sadukun ikhtalata fi akhirih. Seorang saduk yaitu hadisnya hasan tidak sampai tingkatan sahih dan mengalami ikhtilat di akhir umurnya. Dan pada kondisi inilah dibawa perkataan wa kana muttahaman. Taib. Wa kana muttahaman. Taib. Akhirnya apa? Di akhir kehidupannya. Makanya dalam riwayat tadi, nah, dikatakan lam yakun ahadun a'lama bil maghazi wal badriyin minhu. Fahtaja faka'annahum ittahamu. Taib. Awalnya ikhwan, nah, seorang yang memiliki yang tidak ada yang lebih tahu tentang masalah Maghazi dan juga tentang ahli Badr siapa-siapanya melebihi beliau. Tapi kemudian fahtaja yaitu maksudnya tertimpa kefakiran yang sangat sehingga nah, mengalami apa? Mengalami ikhtilat di akhir kehidupannya. Sehingga karena sebab itu tertuduh. Tertuduh dari sisi apa? Dari sisi riwayat-riwayatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang beliau. Nah, dikatakan oleh Al-Hafidz waqad qarabal mi'ah. Ya, mencapai umur mendekati 100. mendekati 100 tahun. Sehingga itu pada akhir kehidupannya. Adapun riwayat-riwayat beliau di masa muda, riwayat-riwayat beliau di masa muda, maka na'am diterima. Taib diterima. Cuman ini kalau diketahui apa riwayat tersebut, apakah sebelum ikhtilat atau sesudah ikhtilat. Taib. Dan syahid dari asar ini contoh dalam penjelasan para imam tentang apa kondisi perawi, yaitu Syurah bil Ibnu Sa'ad. Nah, seorang yang dikatakan wakana muttahaman, tapi wakana muttahaman ay fi akhiri umrih, dibawa pada kondisi itu, pada akhir kehidupannya, pada akhir umurnya, dikarenakan mengalami ikhtilat. Dan tentunya ini uzur bagi beliau, karena beliau tidak menyengaja untuk berdusta, sebab apa? Tercampurnya hafalan yang beliau miliki karena ketuaan. Lakannya itulah dulu, sebaik-baik bakti dari seorang anak ketika seorang ahli hadis mengalami umur yang panjang, kemudian kok dilihat sudah apa? Mengalami penurunan hafalan atau bahkan kepikunan, untuk apa? Ditahan dari menyampaikan hadis. Sudah ditahan, tidak boleh menyampaikan hadis, sehingga hadis-hadis yang dulu diriwayatkan terjaga. Barakallahu fikum. Naktahi bihada, subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.